Masalah pagi Jumaat, maknanya subuh pagi Jumaat berkali. Maka terimeh semaya subuh, dia terlupa baca surah Alif Lam Mim Sajdah. Dia baca surah lain. Maka balik makmum kata Subhanallah, ayatnya bergaduh. Sebab dia besar sangat subuh pagi Jumaat ni, seolah-olah semaya bukan subuh pagi tu, semaya sejadah, bukan semaya subuh. Sebab ada pernah orang tanya, ada orang tanya, penama ni semaya pagi Jumaat tu usali atau kano niat atau kano? Ha, ya tengok peling je habis. Sebab tak ada panggil semaya subuh, panggil semaya sejadah. Dari tu kan, pas pagi orang awal apa yang nampak, supaya tiga rakaat yang nampak. Ha, tu jadi peling je habis tu. Nah, lah itu bahajak pada kena klik humi semula. Kita tak ada semaya lain pada lima waktu. Dia terlupa humi kan. Lima waktu sehari semalam. Lima waktu semaya sehari semalam. Mana? Subuh. Dah kita kan? Zuhur, asar, mengharib, insya subuh. Subuh tak ada gig lain. Cuma sunat pada hari pagi, pagi hari Jumaat, sunat baca surah sajdah, nama surah lah. Dan insyaAllah kalau diizin, kita tengah duk pungut, dia ada kutip surah tu duk apa nama, duk buat terjemah ha, saya tak ada sedikit huraian tafsir dia tu. Baca surah sajadah rekat yang pertama, baca surah hal ata alal insan, dia panggil suratul insan rekat yang kedua. Lepas tu bila baca sampai ke ayat yang ke-15, sunat sujud. Kenapa? Nak tiru perbuatan Nabi SAW. Nabi subuh pagi Jumaat dia semaya, dia baca surah sajadah, dia sujud sampai di ayat 15 dia sujud. Maka kita nak tiru dia, sujud tu bukan sujud semaya, sujud kerana baca. Dia panggil sujud tilawah. Tapi orang kita dia panggil sujud sejadah. Adik-adik. Maka tiba-tiba terimeh saat ni, dia terlupa hajat nak baca surah tu lah. Golik pun ada baca begitu. Terlupa. Bila terlupa, tak email belakang makmum di belakang, kata Subhanallah. Subhanallah ni kita jaga tak kena. Ni tak ada tak kena. Apa aja baca lah. Sabih isma rabbikal a'la. Molak baca datang kita duduk bergaduh. Subhanallah. Apa tahu makmum lah. Tak email duduk jaga apa. Aku baca kena molak. Tu dia. Subhanallah. Apa tu? Sama susah tu. Berkali. Tak email pun duduk cari. Aku tak kena mana lah. Bawa baca pula Subhanallah punya lihat belakang. Tu dia. Berkali mari dia tak semaya lagi sejadah. Tu baru cerah. Tu baru cerah. Tu dia rapat tu dia. Tak ada kena duduk berkarit lah. Dia tak baca surah kan, dia sengaja pun boleh. Dia tak usah baca surah tu. Ada masalah ha? Tu dia. Supaya kata sunat apa nama malam Jumaat, ada riwayat mengarik malam Jumaat sunat kuliah rekat pertama, kul huwallah rekat ayat kedua. Ha dia. Apa kita nak baca surah lain, tak ada masalah apa, tak ada gaduh Subhanallah ha. Gitu rekat pertama ni baca apa nama ni wailul li ke masalah. Kak ayat kedua alam tarakai dia apa dia lah ikut saja. Tak ada gaduh Subhanallah. Subhanallah ni nyata silap salah sesuatu kali. Oh ni bangun rekat lebih ke. Ha gitu lah. Nya tahayyat belum cukup ke. Tu bawa Subhanallah. Jadi hak sama bobo tak sampai ketua sodah. Itulah yang jadinya. Inilah makna kata dalam amalah kita dah buat sehari-hari pun, bila menyalahi sikit adat biasa, dia berasa kata salah tak dek. Itulah kita perlu. Jadi tak ada apa, tak ada kena jaga apa sekali. Kalau tak main baca surah apa pun tak ada kena ada jaga apa sekali. Boleh jadi sengaja dia tak saya baca surah tu, nak baca surah lain. Boleh jadi dia terlupa juga, tak ada hal lah. Karena diri baca surah tu sunat hai'ah saja. Terlupa kunut lagi. Apa nama ni? Kalau dia turun sekejap jaga boleh. Subhanallah. Boleh dia tinggal hundur kelih. Dia.